Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang ru'yatul hilal. Adapun terkait dengan ru'yatul hilal, adalah bahwasanya dia mengikuti imam atau pemerintah tentang berpuasa. Kemudian pembahasan tentang hilal di sebuah negeri, apakah mengharuskan seluruh negeri yang ada untuk berpuasa? Maka yang wajib adalah as-sawmu 'alal biladi allati la takhtalifu matali'iha, jadi berpuasa atas suatu negeri, suatu daerah yang nampak baginya hilal. Maka ketika dia sudah melihat hilal, maka hendaklah berpuasa. Ini pendapat yang sahih. Kemudian masuk pada pembahasan berikutnya adalah tentang sunnah-sunnah berpuasa, sunnah-sunnah dan adab berpuasa. Telah kita sebutkan beberapa sunnah. Yang pertama adalah as-sahur, hendaklah kita melakukan makan sahur sebagaimana dari hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Ibnu Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakah," kata Nabi. Hendaklah kalian sahur, makan sahur, "fa inna fis sahuri barakah," dikarenakan pada waktu sahur itu terdapat barakah. Bahkan disebutkan pula bahwasanya di waktu sahur adalah salah satu waktu yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang-orang yang berdoa pada waktu sahur. Dan Nabi SAW juga bersabda dari hadis Imam Muslim, beliau bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatas sahur," bahwasanya pembeda antara puasa kita, yakni umat Nabi Muhammad SAW dan ahli kitab, adalah makan sahur. Dikarenakan pada zaman Bani Israel tidak diwajibkan sahur. Bahkan datang juga hadis dari Abdullah ibn Amr, Nabi SAW bersabda, "Tasaharu walau bijur atima," bersahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Nah, ketika tidak sempat waktunya untuk makan atau sudah mepet, bahkan mungkin tidak didapati di rumahnya makanan, hendaklah dia bersahur dengan seteguk air. Itu sudah mencukupi. Dan Nabi SAW bahkan menyunahkan untuk sahur dengan kurma. Beberapa butir kurma. Nabi SAW bersabda, "Ni'ma sahur, ni'ma sahuril mu'min at-tamru." Bahwasannya sebaik-baik sahur, makanan sahur seorang mukmin itu adalah kurma, kata Nabi SAW. Nah, kemudian pembahasan yang kedua adalah sunnah-sunnah berikutnya, ta'khirus sahur, mengakhirkan makan sahur. Anas ibnu Zaid bin Sabit radhiyallahu anhuma menyatakan, "Tasahharuna ma'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam." Kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Tsumma qoma ila shalah." Kemudian setelah itu beliau mengerjakan salat, yakni salat subuh. Maka dikatakan kepada sahabat Anas bin Zaid bin Sabit ini, berapa jarak waktu antara azan dengan sahur? Maka beliau menyatakan, qadra khamsina ayah, yakni kira-kira sekitar 50 ayat. 50 ayat, ketika seorang membaca 50 ayat, maka itulah antara azan dengan waktu sahur. Sangat sedikit. Nabi SAW juga bersabda, "Idza adzana ibnu ummi, adzana ibnu ummi maktum, fakulu washrabu." Dikalau ibnu ummi maktum, yakni muazzinnya Rasul SAW, melantunkan azan pertama, mengumandangkan azan pertama, maka hendaklah kalian makan dan minum, yakni bersahurlah. "Wa idza adzana bilal fala ta'kulu wala tashrubu." Jikalau Bilal, sahabat Bilal, sudah mengumandangkan azan yang kedua, maka janganlah kalian makan dan minum, yakni sudah masuk waktu sholat subuh. Di sini ada pembahasan tentang seseorang jikalau sudah mendengar muadzin, sudah mengumandangkan azan waktu subuh, sedangkan makanan dan minumannya yang hendak dia makan itu sudah berada di tangannya, maka hendaklah dia menyempurnakan makanan dan minumannya yang ada di tangannya. Kalau sudah masuk waktu azan, waktu subuh, maka hendaklah dia sesegera mungkin untuk menyempurnakan makanan dan minuman sahurnya. Waktu sahurnya sudah berakhir, hendaklah dia sempurnakan. Kemudian sunnah yang berikutnya, yang ketiga adalah ta'jilul iftar, yakni mensegerakan untuk berbuka puasa. Bersegera untuk berbuka puasa. Sebagaimana hadis datang dari sahabat Sahal ibnu Sa'ad, bahwasanya Rasul SAW bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra," kata Nabi. Hendaklah senantiasa seseorang itu berada di atas kebaikan selama dia menyegerakan untuk berbuka. Nah, ini disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya seseorang selalu berada di atas kebaikan selagi dia menyegerakan untuk berbuka. Dia tidak menunda berbuka. Bahkan dikisahkan Nabi SAW ketika safar dan sudah masuk waktu maghrib, Nabi menyuruh sahabatnya untuk segera mempersiapkan hidangan berbuka. Dan Nabi SAW bersabda, Idza ra'aytumul laila qadra aqbal minha huna faqad aftara shaim, kata Nabi. Jikalau seandainya matahari itu sudah mulai terbenam, maka hendaklah orang yang berpuasa itu segera berbuka dan tidak menundanya. Sunnah yang berikutnya adalah ayyuftiro ala rutbi awit tamri intayassaro awil ma. Hendaklah seseorang itu berbuka dengan rutab atau tamar. Rutab ini adalah kurma yang basah, atau tamar, kurma. Intayassaro, jikalau dia mendapati, jikalau ada padanya, awil ma, atau dengan air, dia mendahulukan dengan kurma atau dengan air. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Abu Dawud, karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutubatin qabla ay yusalli. Bahwasanya sahabat Anas ini menceritakan Rasulullah SAW dahulu berbuka dengan rutubat, beberapa rutub, sebelum beliau sholat. Yakni beliau tidak mendahulukan langsung makan banyak. Beliau mendahulukan berbuka dengan rutab beberapa butir kurma. Fa in lam takun rutabat fa ala tamrat. Kata sahabat Anas, jikalau seandainya Nabi tidak mendapati rutab, maka beliau berbuka dengan beberapa butir kurma. Disebutkan bahwasanya yang sunnah adalah 3 butir kurma. Fa in lam takun hissan hasawat minal ma, jikalau seandainya tidak ada minuman atau jus, tidak ada jus atau minuman, beliau SAW berbuka dengan minuman air, yakni air putih. Jikalau seorang seandainya tidak menemui rutab atau kurma, maka hendaklah dia mengganti dengan air. Ini yang lebih mudah. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah addu'a'u indal fitri bima ya'ti. Yakni seseorang berdoa ketika berbuka puasa. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi SAW jikalau berbuka, beliau mengucapkan zahabat dhama'u wa batallatil 'uruqu wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Zahabat dhama'u, telah hilang rasa dahaga, wa batallatil 'uruq, dan telah basah kerongkongan, wa thabatal ajru, telah ditetapkan pahala insyaallah. Ini doa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ibnu Umar. Kemudian termasuk dari sunnah-sunnah berpuasa adalah al-jaudu, al-jud, wa qira'atul Qur'an wa mudarasatuhu. Hendaklah seseorang itu ketika sudah mulai memasuki bulan Ramadan, dia murah hati, yakni bersikap dermawan. Dan seorang hendaklah semangat dalam membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Ini adalah termasuk sunnah dari sunnah-sunnah Ramadan. Sebagaimana yang dikisahkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasu bil khair. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan terlebih-lebih lagi ketika sudah memasuki bulan Ramadan, Nabi SAW sangat dermawan dan murah hati. Dan Jibril AS sering menemui Nabi SAW, sering mendatangi beliau. Wa kana Jibrilu AS yalqahu kulla laylatin fi Ramadan hina yansalif. Jibril ini sering mendatangi Nabi ketika setiap bulan Ramadan, setiap malam Ramadan. Ya'ridu alaihi Nabi Al-Qur'an. Dan Jibril murojaah atau menyampaikan wahyu kepada Nabi, yakni Al-Qur'an kepada Nabi, yakni disunnahkan untuk selalu mudzakarah atau membaca Al-Qur'an. Bahkan kata sahabat Ibnu Abbas, saking murah hatinya Nabi ketika memasuki bulan Ramadan, seakan-akan beliau ini dicontohkan seperti arrihu al-mursalah, angin yang sepoi-sepoi, saking lembutnya Nabi ketika sudah memasuki bulan Ramadan. Dan bahwasanya Jibril setiap malam bulan Ramadan itu sering menjumpai Nabi untuk mudzakarah atau menyampaikan wahyu kepada Nabi. Dan murah hati ini ketika memasuki bulan Ramadan adalah termasuk sunnah juga. Dan seseorang hendaklah sering membaca Al-Quran, bahkan dia disunnahkan untuk menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Kemudian salah satu sunnah-sunnah Ramadan adalah tarafu amma yahbitu thawabu siyam minal ma'azi adh-dhahirah wal batinah. Hendaklah seseorang itu menjauhi amalan-amalan yang bisa menghilangkan, yang bisa mengurangi, bahkan bisa menghilangkan puasa Ramadan dari perbuatan maksiat yang dohir maupun yang batin, yakni yang nampak maupun yang tersembunyi dalam hatinya. Hendaklah seseorang sebisa mungkin untuk meredam hal-hal yang bisa menghilangkan puasa, pahala puasa Ramadan, bahkan yang bisa mengurangi keutamaan bulan Ramadan. Hendaklah seorang menjaga lisannya dari perbuatan-perbuatan yang dusta, al-ghibah wan namimah, menjauhi ghibah, ghibah ya, ghibah dan namimah, adu domba, wal fuhsyu wal jafa, seseorang berkata keji, berkata kaku kasar, wal khusumah wal miro, dan perdebatan. Ini bisa mengurangi pahala puasa, bahkan bisa menghilangkan pahala puasanya. Dikarenakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, man lam yada qaulu zur wal amalu bihi falaisa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang dia tidak meninggalkan kebiasaan jeleknya dengan ucapan-ucapan yang jelek dan amalan-amalan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima makanan dan minumannya, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak menerima puasanya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Idza kana yaumu shaum ahadakum fala yarfuth wala yaskhab." Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau kalian, kata Nabi, sedang berpuasa, hendaklah kalian jangan berkata yang kotor dan teriak-teriak. Ya, ini teriak-teriak yang tidak jelas. Jikalau seandainya, kata Nabi, ada seseorang yang mengajak kalian atau yang menjelek-jelekkan kalian, hendaklah seseorang itu mengatakan inni shaum, bahwasanya saya sedang berpuasa. Hendaklah seseorang sabar dalam menahan kejelekan-kejelekan dan perbuatan-perbuatan ketika sudah memasuki bulan Ramadan. Dikarenakan keutamaan pada bulan Ramadan itu adalah keutamaan yang sangat besar. Ibadah-ibadahnya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan, berlipat-lipat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala lipatkan amalan-amalan di bulan Ramadan, sudah tentu Allah Subhanahu wa taala juga akan melipatkan kejelekan-kejelekan pada bulan Ramadan. Dan salah satu sunnah dari sunnah-sunnah puasa adalah ayyakula idza syutima inni shaum, bahwasanya ketika ada seorang yang mencela atau mengajak berdebat dalam keadaan dia sedang berpuasa, hendaklah dia mengatakan inni shaum, bahwasanya aku sedang berpuasa. Bahwasanya mengatakan inni shaum, aku sedang berpuasa, ini tidak diwajibkan, tidak dikhususkan ketika sudah memasuki bulan Ramadan atau puasa Ramadan. Bahkan puasa sunnah juga hendaklah kita mengatakan hal tersebut ketika ada seseorang yang menebat atau mencela kita. Kemudian hal-hal pembahasan berikutnya adalah al-mubtilatu fisyam, hal-hal yang bisa membatalkan puasa seseorang. Masuk pembahasan ma yubtilu siyam wa yujibu al-qadha, hal-hal yang bisa membatalkan puasa seseorang dan wajib qadha, hal-hal yang bisa membatalkan dan wajib atasnya qadha. Yang pertama adalah al-aklu wa syurbu amidan dzakiron li shaumihi, seseorang itu sengaja dia ingat, dia sadar, dia makan dan minum ketika berpuasa. Yani dia sengaja berbuka makan atau minum. Adapun ketika dia lupa, maka hendaklah dia tidak membatalkan puasanya dan tidak wajib qadha. Kemudian ketika dia lupa juga, dia tidak tahu ketika sudah masuk waktu berbuka atau belum, dia melakukan makan atau minum, tiba-tiba matahari terbit atau ternyata belum waktunya berbuka, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Tidaklah batal puasanya ketika dia sedang berpuasa, dia tidak tahu waktu berbuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Wahai Rabb kami, janganlah Engkau mengazab kami jikalau kami lupa dan kami salah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan na'am, iya wahai hamba-hambaku. Kemudian yang membatalkan puasa adalah at-ta'ammud al-qai', orang bersengaja memuntahkan atau mengeluarkan makanannya dalam perutnya. Nabi SAW juga bersabda, "Man zara'ahu al-qai falaysa 'alaihi qada." Jikalau seseorang itu muntah ketika berpuasa, akan tetapi dia tidak sengaja, maka tidaklah batal atau tidaklah wajib qada. "Wa man istaqahu 'amdan falyaqdi." Jikalau seseorang itu bersengaja dia memuntahkan makanannya, maka hendaklah dia qada dan puasanya batal. Kemudian pembatal-pembatal puasa berikutnya adalah al-haidu wan nifas. Ini adalah terkhusus kepada para wanita. Seseorang sudah memasuki masa-masa haid dan nifas, hendaklah dia mengqada puasanya. Hal yang berikutnya adalah ta'ammudul istimna. Termasuk hal-hal yang membatalkan puasa adalah seseorang bersengaja mengeluarkan air maninya, yakni bersengaja. Ketikalau jika dia tidak bersengaja, maka tidak batal puasanya. Amma idza tafakkara aw nadhara fa anzal wa lam yata'ammad bi tafakkurihi aw nadharihi ila mar'atihi wa huwa dhalika inzalul mani lam yabsut shaumuhu. Jikalau seseorang itu berpikiran atau dia melihat, ya melihat, mungkin melihat istrinya, kemudian tiba-tiba air maninya keluar, walam yata'ammad bi tafakkurihi, dia tidak sengaja berpikiran atau dia tidak sengaja melihat kepada istrinya, tiba-tiba air maninya keluar, lam yafsud shaumuhu, maka hal tersebut tidaklah membatalkan puasanya. Kemudian salah satu pembatal-pembatal puasa adalah niyatul iftar. Seseorang meniatkan berbuka, dia meniatkan berbuka di siang hari Ramadan, maka dianggap batal puasanya. Ikulli imri'in ma nawa, kata Nabi. Bahwasanya seseorang itu tergantung dengan niatannya. Bahkan jikalau dia tidak minum, tidak makan, akan tapi dia sudah berilzam atau meniatkan dengan sebenar-benarnya, akan batal puasanya. Akan batal puasanya. Dan yang terakhir adalah ar-riddah anil Islam. Seseorang murtad dari agama Islam, ini membatalkan puasa. Ya, dikarenakan seseorang yang sudah murtad atau sudah keluar dari agama Islam, hendaklah maka tidak dianggap amalan-amalannya, termasuk puasa. Hendaklah dia tidak melanjutkan puasanya. Bahkan para ulama tidak berbeda pendapat masalah ar-riddah anil Islam ini. Ketika seseorang sudah murtad dari agama Islam, maka para ulama tidak berselisih pendapat bahwasanya apakah diterima atau tidaknya amalannya, maka mereka tidak berselisih. Yakni otomatis tidak diterima amalannya. Naktafi bihadzal qadar, mungkin sedikit ini yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.